Mitra bisnis, menurut Ombudsman, dalam 4 tahun terakhir, Polri menempati peringkat kedua sebagai institusi pemerintah yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Sementara itu, di posisi pertama ditempati oleh pemerintah daerah, khususnya kantor-kantor dinas di daerah, diikuti oleh kementerian, lembaga negara, dan Badan Pertanahan Nasional. Untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, apa komentar Anda? Ya, yang sekarang masalah kan PT corruption ya. Jadi korupsi yang langsung dihadapi oleh masyarakat dalam pelayanan publik. Jadi anak saya saja sampai sekarang hampir 1 tahun SIM-nya belum dapat. Karena tidak mau nyogok. Kalau nyogok langsung dapat. Tapi kasus anak saya sendiri itu ujian tertulis 3 kali baru selesai, baru lolos. Kemudian ujian praktek parkirnya sudah 2 kali gagal lagi. Saya tidak tahu sampai kapan dia bisa dapat SIM. Gagal karena parkirnya tidak bisa langsung sekali gitu. Polisinya juga belum tentu bisa sekali begitu. Nah inilah hal-hal seperti ini yang, tapi kalau bayar 50 ribu aja sudah lolos dari dulu. Tapi kan saya tidak mau mendidik anak saya seperti itu. Saya tunjukkan kita harus punya prinsip dan kita tidak boleh kompromi dari hal-hal yang kecil gitu. Kenapa ya, inilah PT corruption ini yang mengganggu. Coba bayangkan, sebetulnya kan rugi ya. Berapa taksinya ke Dan Mogot sana, sudah 5 kali gitu. Jadi lebih murah daripada menyogok gitu kan. Nah hal-hal seperti ini yang harus dibenahi gitu. Mentalitasnya. Dan tapi harus saya katakan juga polisi itu dalam beberapa hal juga membaik ya. Jadi kalau kita perpanjang SIM itu cepat sekali. Kalau kita mau macam-macam relatif cepat. Jadi tidak semua sisi buram lah. Ada sisi-sisi yang menunjukkan perbaikan. Lalu bagaimana dengan pemerintah daerah Pak? Seperti apa pelanggaran yang biasa dilakukan? Ya sogok-sogok kecil, KTP kan, kemudian KUA. Tapi akibatnya apa? Seluruh pernikahan di satu tempat tuh harus dilakukan di KUA. Walah kok jadi solusinya begitu. Padahal kan, ya aduh gimana lah. Dibikin aja standar gitu. Jangan atas nama menghindari korupsi, tapi pelayanan masyarakat jadi dipersulit justru gitu. Kan nggak benar. Tapi apakah ada perkembangan atau perubahan yang baik Pak di skala pemerintah daerah? Saya rasa di tiap daerah banyak, DKI Jakarta udah baik sekali. Kalau Anda ke kelurahan walaupun tidak semua ya, itu pelayanannya relatif sangat cepat dibandingkan yang lalu-lalu gitu. Jadi ya silakan berlomba-lomba, nanti ada lembaga yang memberikan penghargaan kepada yang daerah yang baik gitu. Dia bawa berlomba-lomba. Di Surabaya bagus, di Yogyakarta bagus, makin banyak yang bagus. Jadi kita dorong aja mekanismenya supaya berlomba-lomba melayani secara baik. Ya rewardnya adalah nanti dia dipilih kembali. Kalau dia dekat sama rakyat, bikin mudah rakyat, rakyat akan memilih dia kembali. Dia tidak perlu kampanye dengan keluar banyak uang. Nah, selain di lembaga kepolisian dan pemerintah daerah tadi, ada juga keluhan masyarakat terhadap Badan Pertanahan Nasional nih Pak. Apakah keluhan itu juga terkait korupsi Pak? Korupsi semua. Jadi kan kelihatan tuh kasus Hambalang. Di Tengarai kepala BPN-nya nerima uang gitu kan. Ya semua izin itu kaitannya dengan uang. Jadi makanya saya katakan pelayanan publik itu kan. Nah bagaimana melakukan pelayanan publik yang sesedikit mungkin melibatkan tatap muka dan semaksimal mungkin transparan gitu. Sudah banyak kok upaya-upaya yang telah dilakukan, tapi ya harus terus dilakukan. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.